Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini mengatakan wa anhu qala ay an abi hurairah kana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam untaian doa yang diucapkannya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ya Allah perbaikilah agamaku yang ia merupakan pelindung segala urusanku. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendahulukan permohonan kepada Allah agar Allah memperbaiki agamanya. Ini menunjukkan bahwa perbaikan agama adalah hal terpenting pertama dalam hidup kita. Kenapa? Karena agama adalah pelindung segala urusan kita. Akan melindungi kita dari keburukan, kemaksiatan, fitnah, dan kesesatan. Perbaikan agama itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh dua hal. Pertama, keikhlasan. Dengan kata lain, tauhid. Kemudian yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini karena yang merusak agama itu juga dua. Yang pertama kemusyrikan, kesyirikan, dan yang kedua kebid'ahan. Perbaikan agama jika dilakukan tanpa melalui tauhid dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak akan pernah bisa terwujud. Sampai kapanpun agama seseorang enggak akan pernah baik jika tidak ada tauhid dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku yang mana dunia itu tempat penghidupanku. Nabi mengatakan dunia sebagai tempat penghidupan karena dunia itu sifatnya sementara. Jadi disebut ma'ashi, tempat penghidupan. Perbaikan dunia dilakukan setelah perbaikan agama. Jadi kalau kita mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal perbaikan, maka pertama yang harus didahulukan agama, baru kemudian dunia. Jangan terbalik, jangan dunia dulu, baru kemudian agama. Karena perbaikan urusan dunia gak ada artinya kalau agama dalam keadaan rusak. Bagaimanapun baiknya urusan penghidupan kita, menjadi sesuatu yang tidak berarti, gak ada gunanya kalau agama rusak. Jadi nomor satu agama, baru kemudian apa? Dunia. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang akhirat itu sebagai tempat kembaliku. Akhirat disebut sebagai tempat kembali karena akhirat itu kehidupan yang abadi. Bukan sementara, beda dengan dunia. Dunia disebut ma'ash, tempat penghidupan. Kalau akhirat disebut ma'ad, tempat kembali. Karena sekali lagi akhirat adalah tempat yang abadi, tempat terakhir. Waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Kemudian kata beliau, jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan. Seseorang akan menjadi berkah hidupnya ketika dari waktu ke waktu kebaikannya terus bertambah. Dan ini yang diharapkan oleh setiap muslim. Umurnya panjang, amalnya baik. Maka butuh untuk memohon kepada Allah agar Allah jadikan hidup kita itu sebagai tambahan dalam setiap apa? Kebaikan. Tiap kali umur bertambah, maka bertambah pula kebaikan yang dilakukan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik itu adalah yang tola umruhu wa hasuna amaluhu, umurnya panjang dan amalnya pun baik. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Terakhir Nabi mengatakan, jadikanlah kematian sebagai peristirahatan untukku dari segala kejelekan. Ya. Karena kita tidak tahu, bisa saja umur kita panjang, tapi kejelekan juga bertambah banyak. Ini satu hal yang tidak kita inginkan. Maka penting untuk memohon kepada Allah agar kematian dijadikan sebagai peristirahatan dari segala kejelekan. Dan tak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui sampai kapan Allah memberi kesempatan hidup. Jadi kalau Allah berikan kepada kita usia yang panjang, maka yang kita harapkan itu menjadi pertambahan kebaikan untuk kita. Dan seandainya Allah perpendek kesempatan hidup kita, maka semoga itu menjadi istirahatnya kita atau peristirahatan kita dari segala kejelekan. Nah, rawahu muslimun, hadis riwayat muslim. Doa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini doa yang sangat agung, doa yang sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak, di dalamnya ada hal-hal yang memang kita butuhkan, perbaikan agama, perbaikan penghidupan di dunia, perbaikan akhirat, perbaikan kehidupan supaya kita terus menambah kebaikan, dan juga upaya supaya bisa berhenti dari segala keburukan. Berikutnya, wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul Allahumma dini wasaddidni. Fi riwayatin Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku, qul, ucapkan olehmu, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan berikan aku kekokohan dalam kebaikan. Supaya ketika mengerjakan kebaikan itu tidak hanya sesaat, tapi terus menerus. Ya. Kebaikan dalam ucapan maupun kebaikan dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, yang baik. Secara otomatis perbuatan juga harus baik. Kalau ucapan dan perbuatan sudah baik, maka apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Disinilah pentingnya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan dalam apa? Kebaikan. Kebaikan ucapan ataupun kebaikan perbuatan. Supaya kita mendapatkan dua hal. Pertama, amalan kita diperbaiki oleh Allah. Kemudian yang kedua, dosa kita diampuni. Ya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah secara khusus kepada sahabat Ali, ucapkan olehmu Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku dan kokohkan aku dalam kebaikan, ya, supaya dijaga setiap ucapan dan juga setiap perbuatan. Dalam riwayat lain disebutkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan as-sadad, kekokohan dalam kebaikan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa fi riwayatin wa dhalail dain wa ghalabatir rijal. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan. Satu. Wal kasali, dan kemalasan. Dua. Wal jubni, dan sifat penakut. Tiga. Wal harami, dan kepikunan. Empat. Wal bukhli, dan sifat kikir, bakhil. Ketidakberdayaan, kemalasan, penakut, kepikunan, kemudian bakhil. Ini lima perkara yang bisa menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Pertama, ketidakberdayaan. Saat kita tidak berdaya, misalnya sakit, akan ada banyak kebaikan yang tidak bisa kita kerjakan. Yang kedua, al-kasal, malas. Saat kita malas, akan ada banyak kebaikan yang tidak bisa kita kerjakan. Malas itu artinya apa? Malas itu artinya tidak ada keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Itu malas. Beda antara malas dengan tidak berdaya. Ya. Orang yang malas belum tentu tidak punya daya, enggak punya kekuatan. Maka malas itu artinya adalah adamu iradatin. Enggak ada kemauan, enggak ada keinginan. Itu malas. Bukan karena enggak berdaya. Sehat wal afiat badannya, tapi malas untuk sholat misalnya, malas untuk saum, malas untuk belajar agama, malas untuk hadir taklim, malas dari mengerjakan kebaikan apapun itu. Ingat, bukan karena tidak berdaya. Bisa saja tubuhnya sehat wal afiat, enggak kekurangan apapun. Tapi karena sudah enggak ada keinginan, maka enggak ada kebaikan yang bisa dikerjakan. Oleh karena itu, kemalasan sesuatu yang kita patut meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan dari apa? Kemalasan. Demikian juga yang ketiga, al-jubni, penakut. Sama. Penakut juga menjadi sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. mau mengerjakan kebaikan, takut ini, takut itu. Ya. Ada juga yang beralasan, oh takut riya, mau sholat jamaah di masjid, mau tolabul ilmi, ah takut dikira ini dan itu. Rasa takut yang seperti ini bisa menghalangi seseorang untuk mengerjakan apa? Kebaikan. Ada perintah untuk berperang, takut mati. Nah, sama. Padahal jihad di jalan Allah itu termasuk salah satu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika memang tepat di waktunya. Ya. Berikutnya yang keempat adalah al-haram. Haram itu kepikunan. Orang kalau sudah pikun enggak bisa mengerjakan kebaikan. Ya. Pikun itu enggak ingat apa-apa. Boro-boro mengerjakan, memikirkannya saja sudah tidak, apalagi mengerjakannya. Ya. Kita patut memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada kita dari yang namanya kepikunan. Saat Allah memberikan usia panjang kepada kita. Ya. Kita tidak seperti para ulama. Para ulama itu memang dijaga oleh Allah. Usianya sudah 80 tahun, 90 tahun. Masih tetap ingatannya kuat. Memang dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita, gak ada jaminan itu. Ya. Maka penting untuk berdoa, memohon agar dilindungi dari yang namanya al-haram, kepikunan. Dan yang terakhir adalah al-bukhl, kikir. Sifat bakhil. Sama ini juga menghalangi orang untuk bisa mengerjakan apa? Kebaikan. Karena perhatiannya terfokus kepada keinginan untuk terus mengumpulkan apa? Harta. Ya. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah sudah terangkan al-hakumut takatsur. Binasalah orang yang terus menghabiskan seluruh waktunya untuk mengumpul-ngumpulkan apa? Harta. Hatta zurtumul maqabir. Yang kikir akan terhalang dari sedekah, dari infak, dari berbuat kebaikan untuk kemaslahatan muslimin, ya. Atau dari hal apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Ya. Qala wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Lalu Rasulullah mengucapkan wa a'udzu bika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Dalam riwayat lain, wa dhala'id dain, dan dari beratnya hutang. Wa ghalabatir rijal, serta gangguan orang lain. Ya. Dicelakakan oleh orang lain. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berikutnya wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alimni du'aan annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa, ad'u bihi fi salati, yang aku bisa ucapkan doa itu di dalam salatku. Tepatnya di saat sujud, ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. Qala, kata Rasulullah, qul, ucapkan olehmu, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Ini bentuk pengakuan yang sempurna yang harus dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diterimanya dari kejelekan itu karena kedzaliman yang dilakukannya, bukan karena Allah. Karena Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, maka si hamba harus mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sementara tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka berikan ampunan kepadaku. Maghfiratan min indika, ampunan dari sisimu. Penting kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dari segala dosa. Makna kita memohon ampun atau istighfar itu adalah permohonan agar Allah menutupi dosa kita. Yang kedua, permohonan agar Allah menghapus dosa kita. Yang ketiga, permohonan agar Allah memaafkan dosa yang kita lakukan. Jadi dalam istighfar itu terkandung tiga permohonan. Pertama, memohon agar Allah menutupi apa? Dosa. Dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah. Yang kedua, permohonan agar Allah apa? Menghapus. Allah hapus dosa kita. Ketiga, permohonan agar Allah memaafkan, ya, menutupi, menghapus, dan memaafkan. Jadi sangat sempurna sekali kalau kita memohon ampun kepada Allah atau mengucapkan astagfirullah. Ya. Makanya setelah selesai sholat, di antara zikir yang diperintahkan adalah, dan yang biasa dibaca oleh Rasul adalah istighfarah salasan. Beliau mengucapkan istighfar tiga kali, dan ini yang paling rajih dibandingkan dengan ucapan apa? Allahu Akbar. Tapi istighfar yang paling benar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu amalan para ulama. Ya. Setelah selesai sholat, kita istighfar. Kenapa? Karena kita merasa bahwa sholat yang kita kerjakan itu bisa saja tidak sesempurna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Mungkin saja ada kesalahan di dalamnya, mungkin saja ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu butuh apa? Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Riwayat yang menyebutkan bahwa aku tidak mengetahui akhir daripada sholat Nabi kecuali bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang dimaksud adalah istighfar. Ya, yang dimaksud apa? Istighfar. Warhamni, dan rahmatilah aku, berikan rahmat kepada aku. Ini juga hal yang penting, karena segala sesuatu ini terkait dengan rahmat Allah. Kalau kita hanya bersandar kepada amal soleh yang kita kerjakan, itu tidak cukup. Tidak cukup mengantarkan, bisa mengantarkan kita ke surga. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukum aljannata bi'amalihi. Salah seorang di antara kalian tidak akan bisa masuk surga hanya karena amalannya semata. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Wala ana, demikian juga aku. Enggak bisa semata-mata amalku bisa memasukkanku ke surga, hanya saja Allah yang telah memberikan kepadaku apa? Rahmatnya. Jadi gak bisa kita ini terlepas dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun amal soleh kita banyak, tetap semuanya bergantung kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Amal soleh yang dikerjakan itu hanya sebagai sebab saja, bukan sesuatu yang menentukan. Yang menentukan adalah rahmat Allah. Makanya diminta di sini, warhamni, anugerahkanlah rahmatmu kepadaku. Ya, ini yang menentukan rahmat, bukan semata-mata amal soleh. Ya. Namun demikian jelas amal soleh menjadi sebab yang bisa membawa kita ke surga. Tapi jangan lupa dari meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lagi maha merahmati. Ya, muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung kepada sahabat Abu Bakar. Dan beliau radhiyallahu taala anhu membaca doa ini saat sujud. Ya, setelah dzikir apa? Sujud. Nah, karena memang Rasulullah memberikan arahan, ya, wa amma fis sujud, adapun saat kalian dalam posisi sujud, fa aktsiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Doa dengan doa apa saja, ya. Di antaranya doa ini, Allahumma inni dzalamtu dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berdoa dengan doa-doa berikut ini. Allahumma ighfirli khathiati wa jahli. Ya Allah, berikan ampunan kepadaku atas kesalahanku dan kebodohanku. Wa israfi fi amri, dan tindakan melampaui batasan dalam urusanku. Wama anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu dariku. Allahumma gfir li jaddi wa hazli, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku dari segala dosa jaddi atau jiddi, baik yang dilakukan dengan sungguhan dariku atau gurauan. Wa khati'ati wa amdi, kesalahanku secara tidak sengaja. Wa amdi, dan secara sengaja. Wa kullu dzalika indi, yang semuanya itu ada pada diriku. Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku atas dosa yang dahulu aku lakukan dan yang di kemudian hari aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku samarkan ataupun yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih tahu dariku. Antal muqaddimu, engkaulah yang memajukan. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang mengakhirkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Doa ini juga di dalamnya mengandung permohonan apa? Ampunan. Karena tidak ada yang terpenting bagi kita selain mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka kemungkinan selamat kita di akhirat nanti besar. Makanya Rasulullah SAW itu yastaghfirullah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, fi yaum, dalam sehari, disebutkan mi'at marrah, 100 kali, disebutkan sab'in marrah atau lebih dari 70 kali, sering sekali ya, memohon ampunan, mengucapkan istighfar. Maka tidak ada salahnya dalam keadaan apapun untuk selalu mengucapkan kata apa? Istighfar. Astagfirullah. Sedang duduk, sedang bekerja, sedang berjalan, sedang naik kendaraan, gak masalah. Perbanyak mengucapkan apa? Istighfar. Karena ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan. La yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita gak bisa mengandalkan amal soleh yang kita kerjakan, karena tidak ada satu nikmat pun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang mampu kita balas dengan amal soleh yang kita kerjakan. Gak ada ya. Amal soleh yang kita kerjakan sebanyak apapun tidak pernah bisa membalas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena kita gak bisa merinci nikmat-nikmat Allah saking banyaknya. Kalau amal soleh, sebanyak apa sih amal soleh kita? Ya. Dalam setiap hari kita bisa menghitung kok. Ya, tadi saya sudah begini, tadi saya sudah begini, bisa deh itu. Tapi untuk apa menghitung amal soleh? Dan tidak ada sekali lagi amal soleh yang kita kerjakan yang bisa dipakai untuk membalas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Maka walaupun kita bisa mengerjakan amal soleh, tetap kita harus memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.